Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Fa ikhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid, di mana pada pembahasan yang terakhir kita masih pada bab minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Di antara bentuk keimanan kepada Allah adalah sifat sabar terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sampai pada ucapan beliau, Allah rahimahullahu taala wa fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ithnatan fil nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fil nasab wan niyahatu 'ala al-mayyit. Dan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua perkara yang terdapat pada manusia yang keduanya merupakan kekufuran. Yang pertama kata Rasul, at-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Yang kedua kata Rasul, wan-niyahatu 'alal mayyit, dan melakukan niyahah terhadap orang yang meninggal. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara perangai-perangai jahiliyah, bahkan merupakan khisal kufur, perangai-perangai kekufuran, adalah sifat at-ta'nu fin nasab, yang pertama mencela nasab, dan yang kedua an-niyahah 'alal mayyit, melakukan niyahah terhadap orang yang meninggal. Dan perlu diketahui bahwasanya al-kufur inda ahli sunnati wal jamaah kufran. Kekufuran menurut ahli sunnati wal jamaah ada dua jenis. Yang pertama adalah kufrun akbar. Kufrun akbar, yakni setiap amalan, perbuatan yang dihukumi di dalam syariat sebagai kekufuran, sebagai kekufuran dan menjadikan pelakunya kekal di neraka. Menjadikan pelakunya kekal di neraka. Yang kedua adalah kufrun asghar. Kufur asghar, yakni setiap perbuatan, perangai yang dihukumi di dalam syariat itu sebagai perilaku kekufuran, namun tidak menjadikan pelakunya keluar dari al-iman. Tidak menjadikan pelakunya keluar dari al-iman, artinya masih muslim. Maka yang dimaksud di dalam hadis ini, ithnatani fin nasi huma bihim kufrun, dua perkara, dua perangai yang terdapat di tengah-tengah manusia, yang keduanya merupakan kekufuran, al-kufur huna kufrun asghar. Yang dimaksud di sini adalah kufur asghar. Naam. Dan rincian seperti ini, penjelasan seperti ini, ikhwati fillah hafidhani wa hafidhakumullah, adalah di antara penjelasan-penjelasan yang tidak difahami oleh orang-orang khawarij. di mana orang-orang Khawarij mereka tidak memahami hal-hal yang seperti ini. Mereka menyamaratakan yang namanya kekufuran itu pasti menjadikan pelakunya keluar dari keimanan, murtad, kafir, kekal di neraka. Oleh karena itu, mereka di antara kesesatan mereka adalah yukafirun al-muslimin bikabair. Mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Padahal secara syariat dosa-dosa tersebut tidak melazimkan atau tidak menjadikan pelakunya keluar dari al-iman. Naam. Seperti masalah yang paling sering mereka ulang-ulangi adalah al-hukum bighairi ma anzalallah. Berhukum dengan hukum selain hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini mereka mengatakan berarti orang-orang yang berhukum dengan hukum-hukum yang mereka sebut dengan hukum taghut, hukum-hukum yang menyelisihi hukum Islam, dipukul rata menjadi kafir tanpa memperhatikan adanya perbedaan antara satu kufur dengan kekufuran yang lainnya. Dan yang seperti ini harus dengan memperhatikan al-adillah. Naam, begitu pula dengan arahan bimbingan ahli ilm. Yang mereka memahami tafasil al-hukum, rincian-rincian dalam setiap masalah. Tidak memukul rata, namun menjamak antara al-adillah. Sehingga mereka, yakni ahli ilm, begitu pula orang-orang yang bersamanya, memahami agama ini dengan benar. Dan ini nikmat ketika seorang pemahamannya, ilmunya dibimbing oleh ahlul ilm. Betul-betul di atas jalannya al-ulama. Baik, kita kembali di dalam hadis ini, kata Rasulullah SAW di antara perangai-perangai kekufuran, dan yang dimaksud di sini adalah kufur asghar. Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Dan ini adalah perkara yang tercela. Karena manusia, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka berbeda-beda dari sisi nasab. Bukan semata-mata hikmah dan tujuannya untuk mengatakan atau menjadikan satu nasab lebih baik daripada nasab yang lainnya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu menjadi kabilah-kabilah, suku-suku berbeda-beda keturunannya, nasabnya. Lita'arafu, dalam rangka mereka saling ta'aruf, saling mengenal. Ketika si fulan mengetahui nasab keluarganya, maka dengan dia mengetahui nasabnya, dia bisa menjalankan kewajibannya, diantaranya silaturahim. Di mana silaturahim merupakan kewajibannya. Mempererat tali kekerabatan, dan yang paling ditekankan adalah kerabat dalam nasabnya. Bukan maksud dari seorang itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki nasab tertentu untuk berbangga atau merendahkan orang lain dengannya. Oleh karena itu, setelah Allah Subhanahu wa taala jelaskan hikmah dari Allah menjadikan manusia itu bersuku-suku, memiliki kabilah-kabilah. Allah Subhanahu wa taala jelaskan al-mizan indallah, yang menjadi patokan di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah nasab, namun at-taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwanya. Adapun kemuliaan nasab, ketinggian nasab tanpa diiringi dengan al-iman, tanpa diiringi dengan takwa Allah Azza wa Jal, maka nasab tersebut sama sekali tidak berfaedah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalannya lambat, siapa yang memang dia tidak bersemangat di dalam ibadatullah Azza wa Jal, lam yusri' bihi nasabuh, maka nasabnya, ketinggian nasabnya tidak akan mempercepat dirinya, tidak akan meninggikan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga di antara perkara-perkara jahiliyah adalah at-ta'nu fin nasab, mencela nasab, mengejek nasab seseorang atau merendahkan nasab orang lain, mengatakan nasab si fulan dan si alan itu bukan dari nasab yang bagus. Pernah suatu ketika ada di kalangan sebagian sahabat yang ketika itu sedang bertikai. Sedang bertikai sampai salah satunya muncul celaan terhadap sahabat yang lainnya dengan mengatakan, ya benar sauda. Ya benar as-sauda. Wahai anaknya orang hitam. Di mana ibunya salah seorang sahabat ini adalah dari keturunan orang negro. Orang kulit hitam yang sampai sekarang pun dianggap bahwasanya orang kulit hitam itu kasta rendahan. Yang ini mencela nasabnya. Kamu itu anaknya orang negro aja. Semisal itu. Maka ketika hal ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu wasallam marah. A'ayyartahu bi ummi? Apakah engkau mencelanya, mengejeknya dengan menyebut ibunya? Maka setelah itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya kamu orang punya sifat jahiliyah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut seorang yang membangga-banggakan nasab garis keturunannya dan merendahkan nasab orang lain itu termasuk sifat jahiliyah. Nah, begitu pula di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya at-ta'nu fi nasab, mencela nasab, mengejek nasab, merendahkan nasab orang lain itu adalah kekufuran. Kekufuran menunjukkan itu dosa. Dan bahkan minal kabair, termasuk dosa besar karena disematkan padanya nama kufur. Naam. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini di antara perangai-perangai kekufuran adalah wanniyahatu 'alal mayyit. Begitu pula menniyahah terhadap seorang yang telah meninggal. Anniyahah secara garis besarnya adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaksabarannya, yang menunjukkan tidak terimanya terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menimpa dirinya. Ini niyahah. Baik itu berupa dorbul khudud, orang-orang jahiliyah ketika ada orang-orang meninggal dari keluarganya, orang yang dicintai, mereka memukul pipi-pipi mereka sebagai bentuk niyaha, sebagai bentuk ta'asuf, menyesal, sedih, tapi menyiksa diri. Dorbul khudud, wasyakul juyu, begitu pula merobek baju-baju mereka. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang menunjukkan tidak sabarnya seorang ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal telah kita pelajari yang wajib ketika seorang itu mendapatkan musibah adalah bersabar walaupun dirasa berat, pedih, perih. Namun yang wajib untuk dia tetap bersabar, menjaga segala macam anggota tubuhnya untuk tidak melakukan perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lisannya minasab wasyatam, dari mencela, mengejek atau berkeluh kesah, mengatakan semisal kenapa hal ini terjadi kepada saya, hidup ini tidak adil, atau menahan kalbunya untuk bersu'uban kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan dirinya ketika mendapatkan musibah. Yang wajib untuk dia bersabar, selalu mengedepankan husnuban kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersu'uban kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kejelekan padanya. Begitu pula menjaga anggota tubuh yang lainnya, tangan, dari melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Memukul barang atau memukul tembok, memecahkan perabotan atau menjambak rambut dan yang semisalnya. Maka ini termasuk an-niyahah. Dan ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk min khisalil kufur, termasuk perangai-perangai kekufuran. Wa syahid min hadzal hadis, maka syahid dari hadis ini yang terkait dengan bab di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perangai kekufuran adalah niyahah. Ketika ada orang yang meninggal. Dan niyahah ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan sifat sabar. Bertentangan dengan sifat sabar, menunjukkan bahwasanya seorang itu sabar ketika ada musibah, terutama di dalam hadis ini di antaranya ada orang meninggal dari keluarganya, orang yang dicintainya kah, wajib untuk dia bersabar. Nah, maka ini syahid minal hadis. Kemudian yang berikutnya, qala al-musannif rahimahullah taala wa lahumā an ibni mas'udin marfu'an, dan diriwayatkan oleh keduanya, yakni al-Bukhari wa Muslim, dari sahabat Ibnu Mas'ud secara marfu' kepada Nabi alaihi salatu wasallam, laisa minna man daraba al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bid'awal jahiliyah wa da'a bid'awal jahiliyah, bukan termasuk dari kami orang-orang yang memukul pipi-pipinya atau merobek kantong-kantongnya. Begitu pula menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Maka di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan laisa minna, bukan termasuk dari kami. Maka ini bara'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu perbuatan apabila asy-syari'ah berlepas diri darinya, Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya, menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut minal kabair, termasuk dosa besar. Dan ini diantara bobit atau ketentuan kapan sebuah dosa itu disebut dosa besar. Diantaranya ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlepas diri. Laisa minna. Sebagaimana contohnya dalam hadis lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang berbuat bilis kepada kami maka bukan termasuk dari kami, menunjukkan bahwasanya ghis minal kabair. Begitu pula di dalam hadis ini, bukan termasuk dari kami, menunjukkan bahwasanya di dalam hadis ini perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalam hadis ini adalah perbuatan dosa besar. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man darabal hudud, orang-orang yang memukul pipi-pipi mereka. Di mana orang-orang jahiliyah, sebagaimana telah kita jelaskan, di antara kebiasaan mereka, ketika ada keluarga atau orang di kabilahnya meninggal, maka mereka untuk menampakkan kesedihan mereka, rasa kehilangan mereka, mereka memukul pipi-pipi mereka, terutama dari kalangan an-nisa. dari kalangan perempuan, memukul pipi. Dan dikiaskan dengan perbuatan ini, perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran atau ketidakridhaan dia terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semata-mata memukul pipi saja, tapi yang semisal dengannya seperti menjambak rambut misalnya. Atau mukul-mukul tembok ketika mendengar kabar yang berat, dirasa dia mukul meja misalnya, dia gak terima. Atau banting sesuatu. Ini termasuk yang di dalam al-hadis dikiaskan dan masuk di dalam hadis man darabal hudud. Nah, begitu pula kata Rasulullah, syaqqal juyub, dan menyobek-nyobek kantung-kantung. Ini juga kebiasaan orang-orang jahiliyah ketika ada musibah, terutama ada orang meninggal. Pakaiannya disobek-sobek. Pakaiannya disobek-sobek. Ini pun juga semisal dengan orang-orang yang ketika keluarganya atau orang terdekatnya ada yang meninggal, bajunya diobrak-abrik misalnya. Maka ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang menunjukkan tidak sabarnya dia terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wada'a bid'awal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Dan di antara seruan-seruan jahiliyah, yakni seruan-seruan yang menyelisihi asy-syari'ah, seruan-seruan atau ajakan-ajakan yang bertentangan dan berselisih dengan bimbingan syariat, seperti at-ta'assub, fanatik, baik itu kepada nasab, kabilah, kelompok, suku. Sikap-sikap seperti ini adalah sikap-sikap jahiliyah. Misalnya, kalau dari kalangan orang awam, orang yang fanatik bola misalnya, fanatik terhadap kelompok atau klub bola tertentu, dibela mati-matian, sampai kalau misalnya klubnya kalah, berani tawuran. Maka ini adalah sikap fanatik jahiliyah. Ini termasuk dakwah jahiliyah yang kata Rasulullah SAW, orang-orang yang punya sifat-sifat seperti ini, laisa minna, bukan golongannya Rasulullah SAW. Atau membangga-banggakan sukunya. Saya dari suku ini. Saya dari kabilah ini. Saya punya nasab ini. Menceritakannya dalam rangka barakallahu fikum membanggakan apa yang dia miliki. Maka ini adalah seruan-seruan jahiliyah. Karena hal itu semua tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tidak ada harganya di sisi Allah, tidak ada faedahnya ketika tidak diiringi dengan at-taqwa, ketinggian nasab, ketinggian garis keturunan atau dari suku tertentu, semua tidak ada faedahnya kecuali seorang mengiringnya dengan at-taqwa. Nah, pernah suatu kejadian di kalangan para sahabat ketika ada perselisihan. Kemudian salah seorang sahabat dari kalangan Ansar berselisih dengan salah seorang sahabat dari kalangan Al-Muhajirin. Ya Al-Muhajirin. Kemudian satunya mengatakan, ya Al-Ansar, wahai orang-orang Ansar, wahai orang-orang Muhajirin. Yakni membangga-banggakan kelompoknya. Padahal Al-Muhajirin wal-Ansar adalah penamaan yang syar'i. Asalnya penamaan syar'i yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tapi ketika penamaan tersebut, gelar tersebut digunakan untuk sifat asabiyah dan ta'assub, sifat fanatik, membanggakan apa yang dia miliki, kemudian mencoba merendahkan apa yang dimiliki oleh orang lain, maka ini adalah sifat tercela. Walaupun asal penamaan itu adalah penamaan yang baik. Oleh karena itu ketika hal ini terdengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun marah. Rasul alaihi salatu wasallam marah. Seraya mengatakan, Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum. Apakah kalian itu menyeru dengan soran-soran jahiliyah? Yani sikap menggambang-gambangkan kelompoknya, golongannya. Padahal al-muhajirin wal-ansar adalah syar'i, kelompok atau pembagian atau penamaan yang syar'i, diikrarkan di dalam syariat. Tapi ketika sekali lagi digunakan untuk sikap fanatik, asobiyah, berbangga-bangga untuk merendahkan orang lain, maka ini menjadi seruan-seruan jahiliyah. Kata Rasul, Abi da'wal jahiliyah wa ba'ana baina adhurikum. Apakah dengan seruan jahiliyah padahal aku di tengah-tengah kalian? Masih ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi masih ada saja orang yang berperilaku-perilaku seperti ini. Maka kata Rasul setelahnya, da'uha fa innaha mumtinah. Tinggalkan sikap-sikap seperti itu karena sikap-sikap seperti itu adalah busuk baunya. Naam. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya perangai-perangai jahiliyah, sikap fanatik di antaranya, asobiyah terhadap kelompok tertentu, suku tertentu, nasab atau golongan tertentu, ini adalah sifat-sifatnya jahiliyah. Bahkan kata Rasul, mumtinah, bubusuk. Dan di dalam hadis ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Bukan termasuk golongannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yang semisal pula, misal contoh. Seorang mungkin memiliki alma mater dari ma'had tertentu atau belajar di tempat tertentu. Kemudian dia membangga-banggakan alma maternya. Oh, saya lulusan sini. Saya pernah belajar di sini dan di situ. Dengan maksud membangga-banggakan apa yang dia miliki. Dengan maksud untuk merendahkan yang lainnya. Maka ini semisal dengannya. Semisal dengannya. Naam. Semisal dengan da'wa al-jahiliyah. Naam. Mau dari alma mater manapun, mau belajar dimanapun, yang menjadi patokan adalah asarnya. Yang menjadi patokan adalah efeknya. Apakah yang dia pelajari, apakah yang dia petik, bisa membuahkan hasil, bisa memberikan asar pengaruh pada prinsipnya, akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, ataukah tidak? Semata-mata pernah di sini, pernah di situ, pernah selesai ini, pernah selesai itu, tapi tidak memiliki asar di dalam tindak tanduknya, prinsipnya, ataupun masalah akidahnya, akhlaknya, dalam sisi agamanya secara umum. Maka yang seperti ini tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Nah. Pernah belajar indal masyayikh masalah. Saya pernah belajar misalnya di Syekh Fulan dan Syekh Alan. Di negeri ini dan itu dari negerinya masyayikh. Tapi pulang-pulang menyimpang dia. Tapi pulang-pulang dia berjabat tangan dengan jama'atut tabligh. Dia pulang-pulang mengatakan bahwasanya manhaj muwazanah itu benar. Dia menggunakannya. Membela kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh ahli bid'ah. Lalu tidak ada faedahnya. Apa faedahnya dia belajar indal ulama? Kalau prinsipnya sama seperti hizbiyin, maka titel pernah belajar di tempat tertentu, tidak ada faedahnya ketika tidak membuahkan hasil, ketika tidak memberikan asar kepada dirinya. Nah, yang dituntut dari seorang itu talabul ilmi adalah barokah. Barokatul ilm, barokah ilmunya. Dan barokah tersebut nampak dari kesehariannya, nampak pada kelakuannya, nampak pada prinsip dan akhlaknya, nampak pada ibadahnya, nampak di dalam dakwahnya. Naam. Ini yang kita inginkan dari kita menuntut ilmu, kita belajar masalah. Nah. Maka asyahid dari hadis ini, kita kembali ke hadis. Asyahid dari hadis ini yang berkaitan dengan bab Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang yang memukul-mukul pipi, begitu pula menyobek-nyobek kantong, ini bukanlah golongannya Rasulullah SAW. Dan perbuatan ini adalah perbuatan-perbuatan yang munafi, yang menafikan kesabaran seseorang. Maka menunjukkan sifat sabar itu adalah wajib. Wa adamus sabar ini haram. Bahkan sampai pada batasan dosa besar. Karena Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan laisa minna, bukan termasuk golongannya kami. Bukan termasuk pengikutnya Rasulullah SAW alal haqiqah. Nah. Kemudian yang berikutnya. Qalal musannifu rahimahullah ta'ala. Wa an anasin anna Rasulullah SAW qal. Idza arada Allah bi 'abdihi al-khair ajjala lahu al-'uqubah fid dunya wa idza arada bi 'abdihi syarr amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Dan dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mensegerakan ukubah kepada dirinya di kehidupan dunia. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kejelekan kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menahan ukubah tersebut darinya disebabkan karena dosanya. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai dia akan menanggungnya pada hari kiamat. Yakni ditumpuk oleh Allah Subhanahu wa taala terus sampai pada saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dosanya menumpuk. Maka di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah bagi seorang hamba adalah itu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk orang tersebut. Menginginkan kebaikan untuk orang tersebut. Sehingga bukan berarti seorang itu sering ditimpa musibah, sering mendapati kesulitan-kesulitan, cobaan-cobaan, bukan berarti karena Allah Subhanahu wa taala benci kepada dirinya. Tapi bisa saja karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada dirinya kebaikan. Imma dengan musibah atau dosa atau imma dengan musibah yang dia tertimpa padanya, Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosanya. Atau imma ketika dia mulai jauh dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan dengan musibah tersebut sehingga dia kembali lagi kepada Allah. Dia tobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika dia ditimpa musibah, dia bisa bersabar. Dia bisa menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada dirinya sehingga Allah balas dengan pahala. Karena dia bisa bersabar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang tanpa batas bagi orang-orang yang bisa bersabar. Pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala bagi orang-orang yang sabar tanpa dihitung. Maka ini kebaikan bagi seorang yang justru ditimpa musibah. Nah, di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk orang tersebut bisa bersabar. Allah ganjar pahala dari situ. Naam. Oleh karena itu orang-orang yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala wahumul anbiya, dan mereka adalah para nabi, mereka justru orang yang paling banyak cobaan dan musibahnya. Orang yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan para rasul, justru mereka adalah orang yang paling banyak musibahnya, banyak ujiannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi balaan al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling banyak ujiannya, cobaannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang semisal dengan mereka dan semisal dengan mereka. Sehingga justru ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan musibah kepada seorang hamba, itu kebaikan untuknya. Maka dari sini bisa petik faedah di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada seseorang adalah Allah menginginkan kebaikan untuk hamba tersebut. Dan yang seperti ini ketika kita mengingat, kita menanamkan pada diri kita, la siyama indal masaib, terutama ketika kita ditimpa musibah, kita bisa sabar, kita tidak akan berkeluh kesah. Kita akan lebih bisa menerima hal tersebut, bisa menahan diri. Naam. Dengan diantaranya mengingat hadis ini. Idza aradallahu bi 'abdihi al-khair, ajjala lahu al-'uqubah fi dunya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi hambanya kebaikan, justru Allah Subhanahu wa taala akan mensegerakan uqubah baginya di kehidupan dunia. Naam. Namun sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza arada bi 'abdihi syarr amsaka 'anhu bi dzambihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kejelekan bagi seorang hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menangguhkannya, menangguhkan ukubah tersebut disebabkan dosanya, sampai dia mempertanggungjawabkannya, sampai dia akan mendapatkan ukubah tersebut pada hari kiamat. Artinya, di antara tanda atau alamat Allah Subhanahu wa taala menginginkan orang tersebut dengan kejelekan, Allah Subhanahu wa taala justru ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tahan ukubah darinya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam kesenangan-kesenangan. Allah Subhanahu wa taala yastadrij, melakukan istidraj kepada dirinya. Semakin maksiat dia semakin bersenang-senang, semakin bersenang-senang. Maka ini istidraj min Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fasyahid min hadhihi al-ayah au fasyahid min hadha al-hadith, maka syahid dari hadis ini yang terkait dengan bab adalah bahasanya musibah itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba. Kemudian yang berikutnya, qala al-musannif rahimahullahu taala wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala, wa inna Allah taala idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Hasanahu Tirmidzi. Dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya besarnya pahala itu beriringan dengan besarnya ujian. Dan bahwasanya Allah taala apabila menginginkan atau mencintai sebuah kaum, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Faman radhiya falahu ridha. Dan barang siapa yang ridha, menerima, pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar, falahu ridha, maka dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sakhat. Dan barang siapa yang marah, berkeluh kesah, maka dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini pun semakna dengan yang sebelumnya. Bahwasanya di antara tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada sebuah kaum, kepada seseorang, Allah akan berikan bala kepada dirinya. Naam. Dan bahkan di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tergantung atau beriringan dengan besarnya ujian yang menimpa kepada dirinya. Artinya semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya. Oleh karena itu, para nabi dan para rasul, mereka adalah orang yang paling banyak pahalanya. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling berat ujiannya. Asyadun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling berat ujiannya, cobaannya adalah para nabi. Maka mereka adalah orang yang paling banyak pahalanya. Sebagaimana di dalam hadis ini, inna idhamal jazaa' ma'a idham al-bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya pahala itu beriringan dengan besarnya ujian. Nah, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faman radhiya falahu ridha. Dan barang siapa yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dia terima, dia pasrah. Dia berserah diri, dia menahan dirinya untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika muncul musibah, dia berkeluh kesah, dia marah, su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, falahus sakhat. Maka dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syahid dari hadis ini pun sama dengan yang sebelumnya, menunjukkan bahwasanya yang namanya sabar itu hukumnya wajib. Indal masaib. Ketika ditimpa musibah. Dan seorang ketika tidak bersabar, berkeluh kesah, bahkan marah, maka kata Rasulullah SAW, falahus sakhat. Dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ini, alhamdulillah, kita selesai dari bab minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Adapun bab setelahnya, insya Allah kita akan kaji pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika.